Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa ima sholal ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Pembahasan kita di malam hari ini masih kita bacakan Babul Wudu dari kitab Risalah Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahmatullah alaihi. Dan pada pembahasan yang sebelumnya telah kita bacakan hadis yang beliau sebutkan rahimahullah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan sami'tu, saya mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati ghurran muhajjadina min atharil wudu. Faman istata'a minkum ay yutila ghurratahu falyaf'al. Muttafaqun alaihi wal lafdhu li Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut, sesungguhnya umatku akan datang pada hari kiamat dalam keadaan ghurran. Dalam keadaan ghurran. Asal dari lafaz ghurran atau ghurrah maknanya adalah lum'atun bayda takunu fi jabhatil faras. Adanya belang yang berwarna putih yang terletak pada bagian jabhatil faros, kening seekor kuda. Nah, yang dimaukan di dalam hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwasanya seorang muslim ketika dia datang pada hari kiamat, maka wajah-wajah mereka tersebut akan bersinar. Wajah-wajah seorang muslim yang ketika hidup di alam dunia dia membasahi wajahnya tersebut dengan air wudu, maka wajahnya tersebut akan bersinar di hari kiamat sebagaimana seekor kuda yang terlihat ada warna putih di bagian keningnya. Nah, muhajjalin dari kata at-tahjil yang maknanya adalah bayadun fi qawaimil faras. Secara bahasa artinya adalah warna putih yang terletak di kaki-kaki kuda. Warna putih yang terletak di bagian kaki-kaki kuda. Yang dimaksudkan di dalam hadis ini adalah seorang muslim di hari kiamat akan datang dalam keadaan tangan dan kakinya tersebut itu bercahaya disebabkan karena basuhan air wudu yang dilakukan selama hidup di alam dunia. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan min atharil wudu, cahaya putih yang memancar dari wajah seorang muslim, demikian pula tangan serta kaki seorang muslim pada hari kiamat disebabkan karena atharil wudu, bekas dari air wudu yang menyirami anggota-anggota tubuhnya tersebut. Naam. Penglafazan kata al-wudu sebagian menyebutkan dengan manfathah huruf wawunya al-wadu. Al-wadu. Naam. Dibolehkan pula untuk mendomahnya al-wudu. Yang dimaukan pada kata al-wudu atau al-wudu di dalam hadis ini min atharil wudu atau min atharil wudu, yakni ma al-wudu, air wudu, disebabkan karena air wudu yang mengenai wajah, tangan, demikian pula kaki-kaki seorang muslim. Nah, muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih Al-Bukhari dan Muslim. Nah, Kemudian disebutkan di sini faman istata'a minkum ayyutilla ghurratahu falyaf'al. Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memanjangkan ghurrahnya, cahaya yang memancar di bagian anggota wudunya tersebut, falyaf'al, maka lakukanlah. Maka lakukanlah. Yakni kalau semisal seorang berkeinginan untuk dia bangkit pada hari kiamat dalam keadaan terlihat ada cahaya yang memancar di bagian wajah, tangan, demikian pula kakinya, namun melebihi dari batasan-batasan seseorang dia membasuh anggota-anggota wudunya tersebut, maka falyaf'al, lakukanlah, maka kerjakanlah. Nah, di dalam hadis ini ma'asyarul ikhwah yang dimaukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada sabdanya ummati, maknanya adalah ummah al-ijabah. Ummat al-ijabah, karena makna ummat ada dua disebutkan oleh mereka para ulama. Yang pertama adalah ummat ad-da'wah, yang kedua adalah ummat al-ijabah. Ummat dakwah adalah mereka orang-orang yang terkena dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja? Siapa saja dari kalangan muslimnya dan kafirnya. Mereka adalah ummatud dakwah, umat yang terkena dakwah Rasul, dalam arti kata wajib bagi mereka untuk menjalankan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah ummat al-ijabah, yaitu umat yang telah menjawab dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaukan pada ummatul ijabah adalah ummatul Islam, ahlul Islam, kaum muslimin. Naam. Di dalam hadis ini terdapat beberapa pembahasan yang disebutkan oleh mereka para al-fuqaha. Di antaranya adalah terkait penggalan hadis terakhir yang tadi kita sebutkan, faman istata'a minkum ayyutilla ghurratahu falyaf'al. Barang siapa di antara kalian yang berkeinginan untuk dia bisa memanjangkan ghurrahnya, cahaya yang ada di bagian wajah, demikian pula tangan dan kakinya, maka kerjakanlah. Maka kerjakanlah. Pembahasan di antara para ulama adalah terkait lafaz penggalan kalimat tersebut, apakah termasuk dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah perkataan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kalau semisal lafaz tersebut dihukumi sebagai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka maknanya disunahkan bagi seorang muslim untuk dia melebarkan cahaya pada bagian wajahnya, yakni ketika berwudu dia di samping mengusap wajahnya, dia melebihi dari batasan wajah tersebut di bagian kepalanya dan yang semisalnya. Nah, demikian pula di bagian tangan yang seharusnya dia membasuhnya sampai dengan sikunya, dia panjangkan. Kakinya juga demikian. Bila yang demikian dihukumi sebagai hadis, maka yang demikian adalah termasuk dari perbuatan yang disunahkan, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam berbeda dengan ucapan salah seorang di antara selainnya. Nah, namun yang rajih wallahu a'lamu bisab, dari beberapa pendapat yang ada di antara mereka para al-fuqaha, bahwasanya riwayat penggalan hadis yang tadi kita sebutkan, faman istata'a minkum ayyutilla ghurratahu falyaf'al, adalah bukan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bukan dari perkataan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang demikian disebabkan karena kalimat tersebut adalah kalimat yang mudraj, berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Jadi kalau semisal antum melihat di sana satu hadis, kemudian ternyata di matan hadis tersebut dimasukkan padanya salah satu dari lafaz yang mengesankan itu adalah bagian dari matan dalam keadaan bukan dari perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dihukumi tambahan tersebut sebagai tambahan yang mudroj, yang dimasukkan oleh seorang perawi ke dalam matan bukan dari perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Naam. Yang demikian disebabkan karena terdapat hadis-hadis yang serupa dengan hadis tersebut dalam keadaan ternyata tidak disebutkan tambahan lafaz yang tadi disebutkan. Di antaranya hadis yablughul mu'minu tablughul hilyatu min haitsu yablughul wudu. Sesungguhnya cahaya yang terpancar, yang keluar dari wajah-wajah, demikian pula tangan serta kaki seorang muslim di yaumil qiyamah disebabkan karena sebab wudu yang dia lakukan di alam dunia, itu akan tersampai sebagaimana tersampainya air wudu mengenai anggota-anggota wudunya tersebut. Nah, mengenai anggota-anggota wudunya tersebut. Nah, ditambah lagi riwayat-riwayat hadis dari Utsman bin Affan, demikian pula dari beberapa sahabat Rasul yang sebagainya telah kita sebutkan di penggalan hadis yang sebelumnya, sama sekali tidak menyebutkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berwudu beliau melebihkan, ketika mengusap air wudu di bagian tangan hingga melewati bagian sikunya. Nah, ketika mengusap bagian kaki tidak diriwayatkan beliau melebihkan hingga sampai bagian betisnya. Nah, tidak adanya riwayat yang menunjukkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya sebagai dalil yang kuat bahwasanya yang demikian ini bukan termasuk dari perkara yang disunahkan. Itu murni ijtihad yang dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, demikian pula ketika Allah Azza wa Jalla berfirman ketika memerintahkan seorang muslim untuk ia berwudu, Allah berfirman faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, maka cucilah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian ilal marafiq sampai siku-siku, sampai ke bagian siku ilal marafiq. Nah, di sini Allah perintahkan kadar wajib yang diwajibkan bagi seorang muslim ketika dia berwudu adalah membasahi area wajahnya. Dalam keadaan wajah telah kita sebutkan pada pembahasan yang sebelumnya, dari sisi batasan-batasannya memiliki batasan-batasan yang disebutkan oleh mereka para ulama terkait lebarnya, demikian pula dari atas ke bawahnya. Ini walhamdulillah telah kita sebutkan pada pembahasan-pembahasan yang sebelumnya. Tangan juga demikian, Allah berfirman untuk kemudian seorang mencucinya ilal marafiq sampai sebatas sikunya saja. Nah, wa arjulakum ilal ka'bain, ketika seorang diperintahkan untuk mencuci kakinya, Allah perintahkan agar dia mencucinya sampai ka'bain, sampai mata kakinya. Tidak sama sekali diperintahkan untuk seorang menambahnya di luar dari batasan yang tadi disebutkan. Nah, dan ini wallahu a'lamu bishawab adalah pendapat yang kuat. Disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim di dalam kitab beliau Nuniyahnya, di dalam kitab beliau Nuniyah, beliau mengatakan wa italatul ghurrati laisa bimumkinin wa aydhan hadza wadhihu tibyani, kata beliau rahimahullah, dan memperpanjang ghurrah ketika berwudu adalah sesuatu yang tidak mungkin untuk dilakukan. Kata Imam Ibn Al-Qayyim, ketika seorang dia berkeinginan untuk memperpanjang wuruhnya ketika berwudu, itu laisa bimumkin, bukan sesuatu yang memungkinkan untuk dikerjakan. Wa aidan hadza wadih at-tibyani, dan juga ini adalah satu perkara yang sangat jelas, yang sangat jelas. Naam. Karena bagaimana bisa seorang dia melebihi dari batasan wajah? Batasan wajah enggak mungkin. Ketika seorang dia membasuh wajahnya dalam keadaan area di luar dari wajah dia basuh. Namanya wajah ketika dibasuh enggak mungkin akan keluar dari batasan, dari batasan-batasan wajah seseorang. Ini masyarakat ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala, dan ini adalah madhab yang rajih, yang menunjukkan tidak disyaratkannya seorang untuk dia memanjangkan tahjilnya dan ghurrahnya ketika dia berwudu. Dan ini adalah madhab dari Al-Hanafiyah, Al-Syafi'iyah, Al-Hanabilah, dan dipilih oleh beberapa di antara mereka para ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan yang lainnya dari kalangan para al-fuqaha. Nah, sebagian pendapat di antara mereka para ulama berpandangan bahwasanya memanjangkan ghurrah dan tahjil adalah perkara yang disunnahkan. Nah, memanjangkan ghurrah dan tahjil itu perkara yang disunnahkan. Mereka berdalil dengan lafaz yang tadi kita sebutkan, faman istata'a minkum ayyutilla ghurratahu wa tahjilahu falyaf'al. Demikian pula mereka berdalil perbuatan Rasul, perbuatan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ketika berwudu, beliau melakukan hal tersebut. Nah, namun tadi kita sebutkan itu adalah ijtihad dari beliau radhiyallahu taala anhu. Disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, walau sahha italatul ghurrati wa tahjil min kalamir rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau semisal lafaz hadis yang tadi kita sebutkan, faman istata'a minkum sampai dengan akhirnya, adalah lafaz yang sahih dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk seseorang dia dianjurkan untuk memperpanjang ghurrahnya dan tahjilnya. Nama cahaya putih yang bersinar di wajahnya, tangan, demikian pula kakinya. Kalau semisal itu adalah hadis yang sahih. Fal muradu bihima, maka yang dimaukan dengan kedua lafaz tersebut adalah, kata beliau hafizahullah, al mudawamatu 'alal wudu, yaitu anjuran agar seorang terus menerus berwudu, jangan meninggalkannya. Wal iktharu minal wudu, dan memperbanyak wudu, dan memperbanyak berwudu. Nah, tidak hanya dia lakukan ketika hendak mengerjakan sholat lima waktu, tapi dia juga melakukannya untuk perkara-perkara yang lain seperti membaca Al-Quran, melakukan sholat sholat sunnah, bahkan di sana ada sholat sunnah wudu. Sholat sunnah yang dianjurkan bagi seorang ketika dia selesai berwudu. Nah, min ajli ayakthur hadha nur fil wajhi wal yadaini wal rijlaini yawmal qiyamah, agar supaya cahaya tersebut itu semakin banyak di bagian wajah, di bagian kedua tangan, kedua kaki di hari kiamat. Kalau semisal hadisnya adalah hadis yang sahih, maka maknanya dibawakan ke makna tersebut, bukan dibawakan ke makna anjuran agar seorang dia melebihkan dari batas seseorang dia dianjurkan untuk kemudian membasuh bagian anggota wudunya. Nah, di antara mereka para ulama yang berpandangan bahwasanya disunahkan bagi seorang untuk dia memperpanjang ghurrahnya dan tahjilnya, terjadi khilaf pula di antara mereka tentang kadar seseorang dia memperpanjang tangan dan kakinya. Nah, ada sebagian menyunahkan agar dia membasuhnya sampai pertengahan lengannya. Ada pula yang berpendapat sampai bagian atasnya. Kaki juga demikian, ada yang berpandangan sampai setengah betis, ada yang berpandangan sampai bagian atasnya, pahanya. Nah, subhanallah, ini terjadi khilaf di antara para fuqaha terkait kadar disunahkannya mereka untuk memperpanjang ghurahnya. Nah, khilaf ini terjadi di antara mereka, para ulama yang merujukkan bahwasanya lafaz tersebut adalah lafaz yang sahih dan dianjurkan bagi seorang untuk kemudian dia melakukan tahjil dan ghurah, memperpanjang tahjil, demikian pula ghurahnya ketika berwudu. Nah, di dalam hadis ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Di antara faedah yang kita bisa ambil di dalam hadis ini adalah keutamaan umat Islam, umat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena di hari kiamat mereka akan datang dalam keadaan bercahaya wajah-wajahnya dan tangan-tangannya, kaki-kakinya. Dalam keadaan cahaya-cahaya tersebut itu tidak dimiliki dan terlihat di tubuh-tubuh mereka, umat-umat sebelum diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam keadaan tahjil, demikian pula ghurrah yang disebutkan di dalam hadis, itu tidak terlihat di bagian dari anggota-anggota tubuh umat-umat yang lainnya selain dari umat al-Islam. Sehingga Rasul di dalam hadis ini menyebutkan, bahkan mengkhususkan, inna ummati, sesungguhnya umatku, ya'tuna yaumil qiyamah ghurran muhajjadin, menunjukkan selain dari umat Rasul mereka datang di hari kiamat dalam keadaan tidak memancarkan di bagian wajahnya dan kakinya sebagaimana yang dipancarkan oleh umat Islam, yang terlihat bercahaya pada bagian wajah, tangan, demikian pula kaki-kaki mereka. Nah, terjadi khilaf di antara mereka, para ulama, para fuqaha, terkait masalah apakah syariat wudu adalah syariat yang Allah Azza wa Jalla syariatkan untuk umat Islam saja, selain dari umat Islam tidak disyariatkan syariat wudu tersebut. Nah, sehingga dengan alasan ini menyebabkan umat Islam memiliki perbedaan di antara umat-umat selainnya. Nah, dalam masalah ini terjadi khilaf di antara para fuqaha. Sebagian mereka berpandangan bahwasanya syariat wudu adalah syariat khusus umat Islam. Syariat wudu adalah syariat khusus umat Islam. Umat-umat selain Islam mereka tidak melakukan wudu tersebut. Nah, sehingga ketika umat Islam datang di hari kiamat, maka akan bercahaya wajahnya, kakinya, dan tangannya, disebabkan karena air wudhu yang dia siramkan di bagian anggota-anggota wudhunya tersebut. Nah, adapun umat-umat selain Islam, karena mereka tidak melakukan wudhu, maka mereka tidak mendapatkan kemuliaan seperti yang tadi disebutkan. Nah, namun sebagian pendapat di antara mereka, para ulama, berpandangan bahwasanya syariat wudu adalah syariat yang juga Allah Azza wa Jalla syariatkan di umat-umat terdahulu selain dari umat Islam, dengan dalil beberapa riwayat. Di antaranya adalah kisah Sarah, kisah dari Sarah, istri Nabi siapa? Ibrahim Al-Khalil alaihi assalatu wassalam. Ketika beliau bersama istrinya berjalan, kemudian singgah di satu wilayah, maka sang raja yang ada di wilayah tersebut berkeinginan untuk kemudian mendekati Sarah. Nah, berbuat keji dengannya. Disebutkan di dalam kisah tersebut, maka Sarah fatawaddu'at wa shallat. Ketika raja tersebut hendak mendekat ke arahnya, beliau berwudu dan sholat. Beliau berwudu dan sholat sehingga Allah melindungi dirinya dari perbuatan keji yang hendak dilakukan oleh raja yang ada di hadapannya. Allah selamatkan ia darinya. Bahkan sang raja tersebut memberikan hadiah kepada dirinya, Hajar. Nah, sebagai ibunda dari Ismail alaihi assalatu wassalam. Kisahnya ma'ruf, disebutkan di dalam riwayat-riwayat hadis. Yang menjadi syahid di dalam hadis tersebut adalah lafaz fatawaddu'at wa shalat. Sarah ketika itu dia berwudu dan salat. Beliau berwudu dan salat menunjukkan syariat wudu itu sudah ada di umat terdahulu. Nah, karena Sarah melakukannya. Kemudian di antara yang berikutnya adalah kisah Jurayj. Kisah Jurayj. Ketika difitnah, dituduh melakukan perbuatan zina dengan seorang wanita sehingga menyebabkan akhirnya rumahnya dihancurkan. Ia ditawan dan bahkan dihadapkan di hadapan para raja akan dibunuh ketika itu. Nah, maka di kisah yang disebutkan dalam beberapa riwayat yang sahih, riwayat kisah Jurayj ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, dan beberapa di antara periwayat hadis lain juga meriwayatkan kisah tersebut. Disebutkan dalam kisah Jurayj, ketika Jurayj melihat ke arah anak yang diaku itu adalah anaknya, maka disebutkan dalam riwayat tersebut fatawaddu'a wa shalla. Beliau berwudu dan salat. Beliau berwudu dan salat. Kemudian mendekati anak yang diaku itu sebagai anaknya. Kemudian menyentuhnya dan mengatakan, "Ya gulam, man abuk?" Wahai gulam, siapa anakmu? Siapa ayahmu? Siapa ayahmu? Man abuk? Maka dia dengan izin Allah Azza wa Jalla bisa berbicara. Mengatakan, ra'il ghanam, ayahku adalah pengembala ghanam, pengembala kambing, yang biasa memang ia mengembalakan kambingnya di dekat rumahnya Jurayj. Dan sang wanita tersebut, dia berzina dengannya. Ketika hamil, dia mengaku itu adalah hasil perzinaan dengan Jurayj. Nah, dalam kisah ini yang kita ambil sebagai syahid adalah lafaz fatawaddu'a wa shalla. Rasul menyebutkan, ketika menyebutkan kisah ini, Jurayj ia berwudu dan salat. Fatawaddu'a wa shalla, dia berwudu dan salat. Menunjukkan syariat wudu itu sudah terkenal, bahkan dilakukan di umat-umat sebelum Islam. Nah, sehingga sebagian pendapat di antara mereka para ulama dengan dalil riwayat-riwayat tersebut kemudian digandengkan dengan hadis Abu Hurairah yang tadi kita sebutkan, inna ummati yuda'auna yaumil qiyamah ghuran muhajjalin, maksudnya adalah asarul wudu, bekas dari seseorang muslim itu berwudu sehingga menyebabkan akhirnya ketika dia berwudu di hari kiamat wajahnya akan bercahaya, tangannya akan bercahaya, kakinya akan bercahaya. Asar wudu yang seperti ini adalah kekhususan umat Islam yang Allah Azza wa Jalla tidak berikan kekhususan ini kepada umat-umat selainnya. Nah, ini wallahu a'lamu bisawab. Di dalam hadis ini kita bisa mengambil faedah, di antaranya adalah bahwasanya cahaya yang muncul di bagian anggota-anggota wudu hanya ada pada bagian wajah, tangan, demikian pula kaki. Nah, demikian pula kakinya. Adapun selainnya tidak bercahaya. Rambut yang diusap itu tidak bercahaya ya rambutnya. Nah, enggak bercahaya dia. Hanya pada bagian wajah, tangan dan kaki. Sehingga Rasul menyebutkan ghurran muhajjalin, ghuran muhajjalin. Naam. Di dalam hadis ini pula diambil faedah keutamaan wudu. Keutamaan seorang itu berwudu. Dan dianjurkan agar seorang muslim bersemangat untuk benar-benar menyempurnakan wudunya ke bagian batasan-batasan yang Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya memerintahkan baginya untuk mengenai air wudu yang ia siramkan ke bagian anggota tersebut. Nah, isbaghul wudu ini termasuk dari perkara yang sangat dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga jumlah yang paling afdal, jumlah yang paling afdal ketika seorang ia berwudu adalah dia basahi anggota-anggota wudunya sebanyak 3 kali. Karena demikian bisa lebih menyempurnakan dia ketika berwudu dan lebih bisa mengenakan ke bagian-bagian anggota-anggota wudunya tersebut dengan air wudu secara sempurna. Secara sempurna. Dan pembahasan ini telah kita sebutkan pada pembahasan yang sebelumnya. Di dalam hadis ini pula kita bisa mengambil faedah ditetapkannya yaumil qiyamah, hari kiamat, hari kebangkitan, yaitu hari di mana seorang manusia nanti di hari tersebut akan bangkit dari kubur-kuburnya. Akan bangkit dari kubur-kuburnya. Karena dalam hadis ini Rasul menyebutkan yaumil qiyamah. Kejadian tersebut akan dialami oleh seorang muslim ketika dia menjumpai hari kiamat. Naam. Baik, kita baca hadis yang selanjutnya. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha. Dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anha qalat, beliau berkata, kana Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yu'jibuhu tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi. Muttafaqun alaih. Beliau sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu, yakni sangat menyukai, sangat menyenangi. Naam. Ini makna dari yu'jibuhu, yakni yastahsinu wa yuhib. Maknanya adalah beliau sangat menyukai dan menganggap itu adalah sebagai sesuatu yang baik. Yastahsin, itu dalam sesuatu yang baik. Wa yuhib, dan menyukainya. Dan menyukainya. Apa yang disenangi dan apa yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, at-tayammunu. At-tayammun yakni maknanya adalah al-bada'atu bil yamin. Memulai bagian kanan. Memulai bagian kanan pada anggota-anggota badan seseorang. Dia memulai di bagian kanannya. Dalam perkara apa saja, kata Aisyah, fitana ulihi, ketika beliau mengenakan sendal. Ketika beliau mengenakan sendal, maksudnya adalah ketika beliau hendak memakai sendalnya. Disebutkan di dalam hadis, beliau sallallahu alaihi wasallam mendahulukan bagian kanannya. Nah, namun ketika melepas sendal, dianjurkan bagi seorang untuk ia melepas dan mendahulukan bagian kirinya, baru kanannya. Jadi ketika pakai sendal, kanan dulu yang kita kenakan sendal di kaki kita, sendal untuk kaki kanan yang kita dahulukan, baru kemudian kaki kiri. Ketika melepas, sebaliknya, kita lepas kaki kiri, sendal di kaki kiri, kemudian baru sendal yang ada di kaki kanannya. Nah, ini namanya at-tayammun, mendahulukan bagian kanan. Wa tarajjulihi, makna dari tarajjul artinya adalah menyisir rambut. Menyisir rambut. Ketika disisir, sisir bagian kanan. Nah, keadaan seorang menyisir rambut itu kan beda-beda, ya kan. ada sisir ke samping, berarti dia sisir bagian kanannya. Ada ke belakang sisirnya, berarti bagian kanan dulu yang disisir, baru kemudian bagian kirinya. Ini makna dari at-tarajjul. Yani ketika seorang dia menyisir rambutnya, merapikan rambutnya, disunahkan untuk kemudian dia menyisir bagian kanannya terlebih dahulu. Ini adalah perkara yang sangat dicintai dan disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masuk pula dari makna tarajjul disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah adalah ketika seseorang ia memotong rambut. Makna dari tarajjul Syekh Shalal Fauzan menyebutkan pula di antara dari maknanya adalah ketika seorang memotong rambutnya. Dia potong bagian kanannya. Nah, baru kemudian di bagian kiri setelahnya. Wa tuhurihi, dan ketika beliau bersuci, dan ini syahidnya. Ketika beliau bersuci. Baik yang dimaksud dari tuhur, yakni ketika seorang berwudu, dan ini syahidnya, sehingga mereka para ulama berdalil dengan hadis ini disunahkan bagi seseorang ketika dia berwudu untuk mendahulukan bagian-bagian anggota-anggota kanan dari anggota-anggota wudunya. Ketika dia membasuh tangan, maka dia dahulukan bagian kanan tangannya. Ketika dia mencuci kakinya, maka dia dahulukan bagian kaki kanannya. Ini makna dari tuhurihi. Nah, atau kan masuk pula di dalamnya al-iqtisal fil junub au lil jum'ah. Seseorang dia mandi diniatkan, disebabkan karena dia ketika itu sedang mengalami junub sehingga dia harus mandi wajib untuk mengangkat hadas besar dari dirinya, ataukah mandi dalam rangka untuk menunaikan sholat jumat. Mandi mengerjakan sholat jumat juga perkara yang disunahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika mandi dia guyur anggota badan kanannya, baru kemudian setelahnya dia bagian kirinya. Ketika dia hendak menyabun, ya kan, memberi sabun, maka dia dahulukan bagian kanannya, baru bagian kirinya. Ini perkara yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi sya'nihi kullihi, bahkan dalam seluruh urusan Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menyukai untuk mendahulukan di bagian kanan, baru setelahnya di bagian kirinya. Disebutkan oleh Imam Nawawi rahmatullah alaih, beliau menyebutkan qa'idatu syar'il mustamirratu, kaidah syariat yang terus berkelanjutan diterapkan dari setiap waktu ke waktu yang setelahnya, karena ini berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah al-bada'atu bil yamin, mendahulukan bagian yang kanan. Fi kulli ma kana min babit takrimi wat tazyin, dalam seluruh perkara-perkara yang padanya termasuk dari bab seseorang memuliakan sesuatu atau merias sesuatu. Memuliakan sesuatu atau merias sesuatu. Memuliakan yakni ketika dia memberi sedekah, dia gunakan tangan kanannya, bukan tangan kiri. Nah, ya kan, ketika kita memberi seseorang sesuatu, maka gunakan tangan kanan, bukan tangan kiri. Dalam babu takrim. Wa tazayyun, ataukah ketika dirinya merias badannya. Dalam babu tarajul. Nah, menyisir rambut. Ataukah dalam perkara-perkara yang lain. Ketika seorang wanita dia hendak mencelak matanya, maka dia dahulukan mata kanannya, kemudian kirinya, dan yang lainnya. Bahkan ketika seseorang memandikan jenazah seorang muslim, disunahkan untuk dia mendahulukan bagian anggota tubuh kanannya, baru kemudian bagian kirinya. Nah, wa ma kana bididdiha ustuhibba fihi tayassur, adapun lawannya yang bersifat jelek membuang kotoran. Ini disunahkan bagi seorang untuk kemudian mendahulukan, untuk kemudian menggunakan bagian kirinya. Untuk kemudian seorang menggunakan bagian kirinya. Ketika seorang dia membersihkan dirinya dari hadas, maka jangan dia gunakan tangan kanan, tapi dia gunakan tangan kiri untuk menghilangkan kotoran di tubuhnya. Nah, ini termasuk dari kaedah syariat yang padanya terdapat hukum disunahkan bagi seseorang untuk melakukan hal tersebut. Wallahu a'lamu bishawab. Di sini masih terdapat beberapa faedah yang lainnya terkait hadis Aisyah yang tadi kita sebutkan, dan insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang setelahnya insyaallah taala. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.